السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله setelah puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah At-Taubah ayat yang ketiga. Nah, silakan dibaca. Itu bukunya itu. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Dan ini adalah, ini ada di Mahzuf ya. Ini adalah pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari Haji Akbar ya, pada Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya juga maksudnya berlepas diri. Dan jika kalian bertaubat, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya kalian tidaklah dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir tentang azab yang pedih. Al-wawu harfu atfin, adhanun, khobar dengan mubtada yang dimahdzuf, minallahi jarwa majrur, al-wawu harfu atfin, rasuli maktuf ke lafzu jalalah, al-ha'u mudhafun ilaih. Ilan nasi jarwa majrur yauma dhorof zaman al haji mudafun ilai al akbari na'ab dari haji anna harfu taukidin wa nasbin Allah lafzu jalala isim anna bariun khobar dari anna minal musyrikina jarwa majrur al waw harfu atfin rasulu ini maktuf ke bariun ya, betul nggak Ustaz? Masa sesungguhnya dia marfu ya. Nah, apa ini di mahzuf juga ya? Justru ini salah satu yang menjadikan ilmu nahwu itu ada buku nanti. Ini kayaknya ada yang dihilangkan ya? Jadi ayat ini tuh ayat yang salah satu yang mendorong disusunnya ilmu nahwu. Tahu nggak kenapa? Kan dulu kan Al-Quran itu tanpa titik, tanpa harokat deh. Nah, jadi ada orang yang membacanya annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Ini kan fatal banget ya artinya. Iya, jadi Rasul disamakan dengan orang musyrik ya berarti kalau gitu. Iya, jadi kalau gitu kan Allah berlepas dari orang musyrik kan. Nah, pertanyaannya kenapa dia marfu? Kenapa marfu? Karena beda Rasulullah dengan orang musyrik itu kan enggak iya, bisa maksudnya. Kan berarti kan dia enggak mematuh kan? Iya. Jadi dia sebagai apa? Sebentar. Mubtada ya. Mubtada terus khabarnya dibuang gitu, Ustaz. Khabarnya mana? Yang bariun juga maksudnya. Iya. Kan, bariunnya kan jadi, dihilangkan ya. Akhirnya annallahu bariun musyrikin wa rasuluhu bariun minal musyrikin kayak gitu. Berarti khabarnya di mahdzuf ya. Iya. Berarti rasulu itu mubtada ya. Al-wawu harfu atfin rasulu mubtada al-ha'u mudhofun ilaih dengan khabar yang di mahdzuf gitu. Nah. Al-fa'u harfu atfin in harfu syart harfu syartin tu ba fi'il madi tum fa'il fa harfu jawab huwa mubtada khairun khobarnya ya khairun khobar lakum jarwa majrur al wawu harfu atfin in harfu syartin tawallaitum fi'il madi dengan tum sebagai fa'il al fa'u harfu jawab i'lamu fi'il amr al wawu sebagai fa'il anna harfu taukidin wa nasbin kum isim anna ghairu khobar anna mu'jizi ini mudhofun ilaih Allah lafuz jalalah mudhofun ilaih Al wawu harfu atfin, bashir fi'il amr, fa'ilnya anta, alladzina isi mausul sebagai maf'ulun bih, kafaru fi'il madi, al wawu sebagai fa'il, bi'adzabin jarwa majrur alim na'ab dari azab. Tafsirnya, wa'i'lamun ya, wa'i'lamun minallahi wa rusulihi, wa'inzarun ilan nasi yauman nahri annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu bari'un. Oh iya, enggak ada ya. Wa rasuluhu bari'un minhum kadzalik. Fa in raja'tum ayyuhal musyrikuna ilal haqqi wa taraktum syirkakum fa huwa khairul lakum. Wa in aradtum an wa in a'radtum. Oh iya, a'rad. Wa in af'ala berarti ya wazannya. Wa in a'radtum an qabulil haqqi wa abaitumud dukhula. Betul ya Ustaz? Wa abaitumud dukhula fi dinillahi fa'lamu annakum lan tuflitu min adzabilahi. Wa anzir ayyuhar rasulu haula'il mu'ridina 'anil islami 'adzabullahil muji'u. Kada Ustaz? Ya, ya. Bukan muji'u, muji'i ya. Muji'i. Masih? Itu mudah. Ini kan khobar kan? Khobar bukan? Oh, ini maful bi ya, al-muji'a ya. Al-Mujia. Kan hawa mu'ridin dan islami azab. Kan yang na'ab dari azab ya. Jadi dia marfu. Kan azab. Oh, wa'anjir ya. Wa'anjir berarti azab Allah ini mafulbi dari anjir. Oh, gitu. Ini berarti mafulbinya mansub ya. Azab Allah muji'a berarti. Iya. Azab Allahil muji'a. Nah. Dan informasi atau pemberitahuan ini dari Allah dan Rasulnya. Dan peringatan kepada manusia pada hari. Nah, hari itu pembantaian ya? Pada hari pembantaian. Penyembelihan. Pada hari penyembelihan. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasul juga berlepas diri dari mereka. Dan jika kalian kembali, wahai orang-orang musyrik, kepada hak, kepada kebenaran, dan kalian meninggalkan kesyirikan kalian, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian berpaling dengan menolak kebenaran dan kalian enggan untuk masuk ke dalam agama Allah, maka ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan dapat berlepas diri dari azab Allah. Dan peringatkanlah wahai Rasul mereka, orang-orang yang berpaling dari Islam, dan peringatkanlah wahai Rasulullah tentang azab Allah yang menghinakan kepada mereka, orang-orang yang berpaling dari Islam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Qawlahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari haji yang akbar, bahwasanya Allah bari'um minal musyrikin, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Begitu pula Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Maka jika kalian bertaubat, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian berpaling, wahai orang-orang musyrik, fa'lamu, maka ketahuilah, sesungguhnya kalian, ghairu mu'jizillah, tidak akan luput dari adab Allah. Wabashiril ladzina kafaru, dan berilah kabar kepada orang kafir dengan adab yang pedih. Nah, insya Allah sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Baca Pak Edi. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina 'ahadtum tum minal musyrikina summa lam yang kusukum summa lam yang kusukum say'an wa lam yudhahiru alaikum ahada fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin. Orang-orang musyrikin yang membuat perjanjian dengan kalian, kemudian mereka tidak mengurangi sedikit pun perjanjian dengan kalian, dan mereka tidak memerangi kalian, ya, membantu memerangi kalian, Pak ya. Maka penuhilah fatimu, maka penuhilah perjanjian dengan mereka sampai akhir perjanjian. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Ila harfu mustasna alladina isim mausul sebagai mubtada ahatum fi mausul sebagai mubtada. Ila mustasna aja. Mustasna ya, mustasna. Ahatum ahatum fi'il madhi tum fa'ilnya ahatum tum itu maf'ul bih Ustaz ya. Enggak tum benar fa'ilnya. Tum fa'ilnya minal musyrikina jar majrur tumma isim atof harfu atfin masih isim harfu atfin lam Arfu nafin wa jazmin yang kusu fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il kum maf'ul bi syai'an syai'an sedikit pun maf'ul bi Ustaz ya syai'an maf'ul bi alwawu harfu atfin lam harfu nafin wa jazmin yudhahiru ma'tuf alaikum jar majrur ahadan maf'ul bi fa alfa harfu jawab atimu fi'il madhi fa lamar ilaihim jar majrur ahadhum ahda maf'ul bi hum mudhof ilaih ila muddatihim jar majrur him mudhof ilai inna harfu taukid wa nasbin allaha lahu jalala sebagai isim inna yuhibbul muttaqin yuhibbu fi'il mudhari fa'ilnya lahu jalala dhamir mustatir lahu jalala muttaqin adalah maf'ul bi tafsirnya Pak Ustaz belum kelihatan tutup. Wa yustasna minal hukmi as-sabiqi musyrikuna alladhi dakhalu ma'akum fi ahdi mahdudin fi muddatin walam ya'udun fi ahdin muhaddadin fi muddatin bimudatin walam yahunul ahda walam yuawanu alaikum walam yuawinu alaikum ahada minal adai fa'akmilu lahum ahdahum ila nahayatihi. Nihayatihi al-mahdi. Ila nihayatihim. Al-mahdudati. ahmahdudati inna woha yuhibbul muttaqina alladhi addawa ma'amahu. Masa addawa? Alladina addaw. Alladina addaw ma'amaru bihi. Wattakus siroka. Ini apa? Ini kayaknya bukan ma'amaru deh, ma'umiru kali ya. Apa yang diperintahkan ya? Ya enggak? Wa ya, umiru bihi wattakus siroka wal khiyanata wa ghairi wa ghairi dalika minal ma'asi. Dikecualikan dari hukum dari hukum sebelumnya, yaitu orang-orang musyrikin yang bersama kalian dalam suatu perjanjian dengan waktu tertentu, dalam waktu tertentu, dan mereka tidak mengkhianati perjanjian dan tidak memerangi, Pak. Membantu. Tidak membantu orang-orang yang memerangi kalian. Maka penuhilah kepada mereka perjanjian mereka sampai akhir perjanjian. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertakwa, yaitu yang ad-dawa, mengerjakan. Menunaikan yang, ya. Menunaikan apa yang diperintah dengannya, takut kepada kesyirikan dan khianat. Dan selain itu, yaitu berupa kemaksiatan. Ya, dan maksiat lain selain itu. Baik. Dan maksiat lain itu. Nah, maksiat. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina 'ahadtum minal musyrikiina tsumma lam yanqusuukum syai'an wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan fa atimmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang yang kalian mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrik, kemudian mereka tidak mengurangi sedikit pun perjanjian tersebut, maksudnya tidak melanggar perjanjian tersebut, walam yudhahiru 'alaikum ahada, dan tidak pula membela atau membantu seorang pun untuk memerangi kalian, fa'atimmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim, maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian dengan mereka sampai waktunya. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi bara'ah dan adzanun, yaitu pengumuman perang dengan kaum musyrikin, berlaku bagi yang mereka melanggar perjanjian, ya. Tapi bagi yang kaum muslimin memiliki perjanjian dengan mereka, maka tetap harus ditepati. Ya, ini menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun namanya perjanjian harus ditegakkan. Baik. Baca Bu, bisa apa sekarang? Udah Helis baca. Ya. Maaf, Ustaz. Ayat yang ke berapa tadi, Ustaz? Ya? Kelima. Nggak fokus, Bu. Kelima. Ini soalnya letaknya. Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'idhan salakhal ashhurul hurum faqatulul musyrikina haythu wajadtumuhum wahudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa'in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Dan jika telah lewat 4 bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kalian menemui mereka. Tangkaplah mereka dan kepunglah mereka. Dan awasilah mereka pada tiap-tiap tempat. Maka jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan serta menunaikan zakat, maka bebaskanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alfa'u harfu atfin idza dzarfiyah syartiyah in sarahu fi'il madi ashhuru fa'il al-hurumu na'at dari ashhuru alfa'u harfu jawab Ustaz ya? Atau afin ya. Aja? Alfa'unya ya boleh. Harfu jawab aja. Harfu jawab uqtulu fi'lu amrin alwaw fa'il al-musyrikina maf'ulun bi haitu zorof wajattum fi'il madi tum sebagai fa'il hum maf'ulun bi alwaw khafu atfin huzu fi'lu amrin alwaw fa'il hum maf'ulun bi alwaw harfu atfin uhsuru fi'lu amrin alwaw fa'il hum maf'ulun bi alwaw harfu atfin uq'udu fi'lu amrin alwaw fa'il lahum jarwa majrur kulla maf'ulun bi marsadin mudafun ilaihi alwaw harfu atfin in harfu syartin tabu fi'il madi waw sebagai fa'il alwaw harfu atfin aqamu fi'il madi waw fa'il as-salata maf'ulun bi wa atau fi'il madi al-waw sebagai fa'il az-zakata maf'ulun bi al-waw harfu atfin khallu fi'lu amrin al-waw fa'il sabila maf'ulun bi him mudafun ilai inna harfu taukidin wa nasbin allaha isim inna wafurun khobar inna rahimun khobar inna fa izan qodotil ashurul arba'atul lati amantum fihal musyrikina fa'alinul harba ala a'da'illahi haitu kanu waqsidu sana. Gimana? Waqsiduhum bil hasari fi bil hisari fil hisari fi ma'akilihim watar sidu lahum fi tarkihim fa in raja'u fi turukihim turukihim fa in raja'u an kufrihim wadakhalul islama waltazamu syaro'i'ahu man ya Ustaz? Apa man Ustaz ini? Min iqamis sholati ya. Min iqamis sholati wa ikhrajiz zakati fatrukuhum faqad asbahu ikhwanakum fil islami innallaha ghafurun liman taba wa anaba rahimun bihim. Maka jika telah berlalu bulan-bulan, 4 bulan haram, yang kalian memberikan kenyamanan kepada orang musyrik, maka umumkanlah perang terhadap musuh-musuh Allah, di mana saja mereka berada. Dan tangkaplah mereka dengan pengepungan pada tempat mereka. Makili itu apa? Tempat ya? Iya. Tempat mereka. Dan awasi mereka pada jalan-jalan mereka. Dan jika mereka berbalik dari kekufuran kepada dan masuk pada Islam, dan mereka mematuhi syariatnya, Islam maksudnya, dan mereka mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, maka tinggalkanlah mereka. maka sungguh mereka telah menumbuhkan persaudaraan dengan kalian dalam Islam. Sungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap orang yang bertobat dan kembali kepadanya, dan penyayang terhadap mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Maka apabila telah selesai bulan-bulan haram, maka perangilah orang musyrik dimanapun kalian mendapati mereka. Wahuduhum, dan tawanlah mereka. Wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Wahu'udulahum kulla marsad, dan awasilah mereka di setiap tempat. Nah, fa'in tabu, maka jika mereka bertaubat dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka. Innallaha ghafur rahim, semuanya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Pengasih. Ayat ini menunjukkan bahwa adanya larangan memulai peperangan di bulan-bulan haram, ya. Jadi enggak boleh kita berperang di bulan-bulan haram. Adapun di luar itu boleh berperang. Beda halnya kalau diserang duluan, ya. Kalau diserang duluan ini kan namanya difa, ya. Kalau membela diri mau di bulan apapun ya harus dilakukan. Tapi memulai serangan tidak boleh dilakukan di bulan haram. Baik. Ya, baca sekarang. Abu Fatimah baca. Naam ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. Dan jika salah satu dari orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sehingga dia mendengar perkataan Allah, kemudian antarkan dia kepada tempat yang aman. Demikian itulah, karena mereka, sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Al-waw harfu atfin, in harfu syartin, ahadun fa'il lisat, dari fi'il yang mahdzuf sana. Ya, betul. Ya. Betul, ahad wa in ahadun musyikin nasajaraka. Ini mah ini kalian. Kalau lihat di tafsirnya itu mahzuf Ustaz, tolaba. Ya, tolaba ya, ya, tolaba. Maafilnya tolaba. Nah, tolaba kalau di tafsirnya. Minal musyrikina jar wa majrur istajara fi'lun madin. Al-kafu mafulun bi. Al-fau harfu jawab saja. Ajir hu fi'lun jawab. Al-ha'u ajiru fil amr aja bilangnya. Fil amr. Ajiru fil amr. Al-ha'u mafulun bih. Hatta harfu nasbin yasma'a fi'l mudhari' mansubun bi hatta kalama mafulun bih. Allahi lafzul jalala mudhafun ilaih. Summa harfu atfin ablir fi'il amr. Fi'lu amrin. Al-ha'u mafulun bih. Mana mafulun bih sani sa tempat yang aman. Al-ha'u mudhafun ilaih. Dalika isim isharah sebagai mubtada bi anna jar wa majrur sa. Anna harfu taukidin wa nasbin, hum ismu anna qaumun khabar anna la la nafiyah ya'lamuna fi'lu mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Nah, ini wa idza talaba ahadun minal musyrikin alladzina istabihat dama'uhum. Gimana alladzina istubihat kali ya? Alladzina ustubihat ya? Ya, alladzina ustubihat dima'uhum. Oh, dima'uhum. Wa amwaluhum. Ad-dukhulu fi jawar. Ad-dukhula kan maful bi dari tolak. Oh, nah. Ad-dukhula fi jawarika. Ayuhar rasulu. Wa raghaba fil amani. Waroghiba fil amani fa'ajibhu ila talabihi hatta yasma'al qur'ani qur'anal karima wa yattali'u ala hidayatihi thumma a'idhu min haitsu ata amanan wa dhalika liiqamatil hujjati alaihi dhalika bisababi annal kuffara qaumun jahiluna bihaqaiqil islam farubbama ihsaruhu idza zalal jahlu anhum. Dan ketika salah satu daerah musyrik meminta pelindungan saja, pelindungan dari mereka, dama'uhum itu ini saja. Ini makanya ngatainya nggak begitu. Okay. Apabila seseorang dari orang musyrik yang dibolehkan darah mereka dan harta mereka meminta masuk dalam perlindunganmu, wahai Rasul. Wahai Rasul, dan meminta keamanan, dalam keamanan, maka penuhi penuhilah permintaannya sehingga dia mendengarkan Al-Qur'anul Karim dan menelaah hidayah atasnya. Menelaah itu maksudnya apa? Rakyat poli. Oh, mungkin ini saja. Yang mendapatkan aja. Yang mendapatkan hidayah atasnya. Kemudian jawab, siapkanlah tempat yang aman untuknya. Dan demikian itulah untuk menegakkan hujah atasnya. Ini kalau suma'ah itu kemudian kembalikanlah ia dari jalan ia datang secara aman. Oh, nah. Kemudian kembalikanlah pada jalan ia datang. Jalan yang amanan. Aminan secara aman. Aminan secara aman. Dan demikianlah untuk menegakkan hujah atasnya. Demikian itu disebabkan bahwasanya orang kafir kaum yang jahil atas hakikat-hakikat Islam. Maka mungkin dia memilih jalan gimana sih? Rubama ihtaru. Barangkali dia memilih Islam apabila hilang kejahilan dari mereka. Islam apabila hilang kejahilan dari mereka. Kejahilan. Sekarang, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadun minal musyrikiina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi tsumma ablighhu ma'mana. Dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Dan jika ada salah seorang dari orang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya sampai ia mendengarkan kalimat Allah. Summa ablighhu ma'mana, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman. Jadi kalau sudah selesai, dia bisa kembali dari manapun dia datang secara aman. Dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Dari sini kita bisa memahami bahwa orang-orang kafir itu menolak Islam adalah karena kejahilan mereka. Maka baik sekali kalau orang kafir ini mendapatkan penjelasan dari kaum muslimin. Karena bisa jadi dia tidak suka dengan Islam ya karena, ya apalagi kalau zaman sekarang ya, dikarenakan berita-berita miring yang selalu digembar-gemburkan oleh media-media barat ya. Yang mencirikan Islam sebagai agama kekerasan, agama yang tidak menghormati wanita. Ini adalah citra-citra yang ditampilkan oleh media-media barat. Padahal kalau dijelaskan secara langsung bagaimana ya Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, bagaimana Islam ini mengatur banyak hal mulai dari hubungan sesama manusia, hubungan dengan hewan-hewan, kecintaan pada kebersihan lingkungan hidup, ya barangkali orang-orang kafir itu akan memahami kebenaran Islam. Jadi mereka itu tidak menerima Islam bisa jadi karena apa? Karena adanya kebodohan dalam diri mereka. Makanya tafsirnya dikatakan farubbama ikhtaruhu idza zala jahlu anhum. Barangkali ya mereka akan memilih Islam apabila hilang kebodohan dari mereka. Nah, ya, kita lanjutkan. Baca Umi Ida baca Bu. Naam Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun inda Allahi wa inda rusulihi illa alladina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana mungkin bagi orang-orang musyrik ada sebuah perjanjian di sisi Allah dan di sisi Rasul-Nya kecuali orang-orang yang kalian telah membuat perjanjian di sisi Masjidil Haram. Mereka berlaku lurus bagi terhadap kalian, maka berlaku luruslah kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Kaifa harfu istifham yakunu fi'lun mudhari'un nakis li musyrikina jarwa majrur ahdun. Kaifa tadi huruf apa isim Bu? Maaf. Afal. Tadi huruf apa yang bilangnya? Kaifa. Huruf apa isim tadi ngomongnya? Kayaknya huruf ya? Oh iya, isim ya Ustaz Afwan Ustaz. Isim istifham yakunu fi'lun mudhari'un nakis lil musyrikina jarwa majrur sebagai khobar yakunu ahdun isim yakunu indawahi jarwa majrur wa inda kok jarwa majrur sih inda dorof awahi latful jelalah sebagai mudofun ilai alwaw harfu atfin inda dorof rusuli mudofun ilai alha'u mudofun ilai illa ini ada tul istisna mulgoh ya Ustaz ya mulgoh emang dia mulgoh ya coba kita baca dulu kaifakun musyri adun inda wa inda rasuli illa ladina ahadu sudah sempurna ini sempurna ini Ustaz amal ya ya illa ada tul istisna alladhi sebagai mustasna alladina sebagai isim mausul sebagai mustasna ahadtum fi'lun madi tum sebagai fa'ilnya inda dorof masjidil harami sebagai mudofun ilai alfa'u harfu istinaf fama ya Ustaz ya ma harfu nafiyin ma harfu nafiyin istaqomu enggak ya ma-nya itu artinya bukan tidak ya iya bukan Ustaz iya berarti ma-nya isim mausul sebagai mubtada isim syarat afan isim syarat sebagai mubtada ma ismu sartin sebagai mubtada istaqomu berarti ini berlaku lurus istaqomu fi'lun madin alwau sebagai fa'ilnya lakum jarwa majrur fa berarti ini isim jawab ya Ustaz istaqimu fa afan fa ini harfu jawab istaqimu fi'lun fi'lu amrin alwau sebagai fa'ilnya lahum jarwa majrur inna harfu taukidin wa nasbin Allaha latfu jalalah sebagai isim inna yuhibbu fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir anta kembali kepada Allah, al-muttaqina sebagai maf'ulun bih. Tafsirnya, layan bagi ayakuna lil musyrikina ahdun inda wahi wa inda rusulihi illa alladina ahadtum indal masjidil harami fi sulahil mudaybihi mudaybiyahi mudaybiyati fi sulahil mudaybiyati fama akomu alal wafai bi ahdikum fa akimu lahum ala misla ala misli dalika inna waha yuhibbul mutakina muwafina bi uhudihim. Tidak sepatutnya orang musyrik itu memiliki perjanjian di sisi Allah dan di sisi Rasulnya, kecuali orang-orang yang kalian mempunyai perjanjian di sisi Masjidil Haram dalam perjanjian damai Hudaibiyah, selama mereka tegak untuk menetapi janji dengan kalian, maka kalian tegakkanlah janji kepada mereka seperti itu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa yang menetapi janji-janji mereka. Mungkin itu yang menunaikan atau memenuhi. Ya? Oh, yang menunaikan, janji-janji mereka. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa yakunu lil musyrikiina 'ahdun 'indallahi wa 'inda rasulihi illal ladziina 'ahadtum 'indal masjidil haram. Fama istaqamu lakum fastaqimu lahum. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Naam. Kaifa ya. Bagaimana orang-orang musyrik itu memilih perjanjian si Allah dan si Rasulnya kecuali orang-orang yang kalian mengadakan perjanjian di sisi Masjidil Haram. Ya. Maksudnya tidak layak bagi orang musyrik memiliki perjanjian di sisi Allah dan Rasulnya kecuali orang-orang yang kalian mengadakan perjanjian di sisi Masjidil Haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka ya sepanjang mereka menunaikan perjanjiannya kepada kalian, fastaqimu lahum. Maka tunaikanlah perjanjian kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Baik. Ya, lanjutkan ya. Siapa yang belum baca? Bu Nurul ya? Iya, baca Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa wa yadhharu 'alaikum lil Bu. Kenapa Ustaz enggak dapat ya suaranya ya? Iya, tadi enggak ada suaranya. Kaifa wa yazharu 'alaikum la yarqubu fikum illa waladin illa waladin matay yurdunakum bi afwahihim yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubukum wa aktsaruhum fasiqun. Bagaimana mungkin itu ya? Bagaimana mungkin mereka mendapat pertolongan ya? Bagaimana mungkin mereka ada perjanjian kepada kalian dan ya, maksudnya bagaimana mungkin kan kaifa itu bagaimana mungkin. Maksudnya bagaimana mungkin ada perjanjian antara kamu dan mereka? Wa iyadahu alaikum. Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kalian, terus la yarkubu fikum, tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan kalian. Illa wala dhimma. Wah, Ustaz lagi error nih, Ustaz. Tadi enggak nyimak yang ini nih. Jadi gimana? Ayo terusin. Kaifa bagaimana wa injika ya dhharu memperoleh kemenangan atas kalian, oleh kemenangan atas kalian, sementara yarkubu la yarkubu. Mereka tidak akan memelihara hubungan kekerabatan dengan kalian. Fikum ila wala dhimma. Iya, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dhimma itu perjanjian ya. Yardu berpaling dari mereka. Yardu nakum, mereka berpaling kalian dengan mulut-mulut mereka dan watakba durhaka ya. Dan menentang. Ini kan mereka membuat ridho kalian dengan mulut mereka, sementara hati mereka itu dalam keadaan menolaknya. Jadi yang bisanya cuma aksaruhum fasikun aja berarti saya. Iya. Kebanyakan mereka adalah orang fasik. Mereka adalah orang fasik. Kaifa ismu istifham alwaw harfu atfin. Ini wanya wahal ini? Hal. In harfu syartin yadharu fi'il mudhari yadharu fi'il mudhari wa sebagai fa'il alaikum jar majrur la harfu nafin yarqubu bukan nafin ya ini ya nahin nafin ini kan ya, ya nahin karena majzum karena pakai in yarqubu fi'il madi fi'il mudhari karbunun ya. Di ini sama ya sama in ya. Fikum jar majrur illa harfu istisna wala enggak itu ilan bukan illa. Ilan itu maful bi dari layar kubu ilan. Jadi ilan ini apa Ustaz ya? Ya tidak melihara hubungan kekerabatan. Ilan lain arti sama ilah ya Ustaz ini. Ilan maf'ulun bi wa harfu atfin la harfu nafin zimmatan ismu illah yurdunakum zimmatan bukan isim illah mah enggak ada yang tanwin dia ma'tuf ke ilan jadi sifat dari ilan ya ma'tuf ke ilan yurduna fi'il mudhari wa sebagai fa'il kum sebagai maf'ulun bi ya maklum dia. Iya. Bi afwahi jar majrur him mudafun ilai wa taba u alwaw harfu atfin taba fil madi ya. Fil mudhari aba ya ba. Fil mudhari qulubuhum sebagai qulubun sebagai qulubu sebagai fa'il hum sebagai maf'ulun bi sebagai mudhofun ilai alwaw harfu atfin aksarahum ahli mubtada ya aksarahum hum sebagai maf'ulun mudhofun ilai fasikun sebagai fi'il madi waw sebagai fa'il waw sebagai fa'il lalu itu sebagai kabar dari mubtada itu ya Ustaz. Nah. Ya, error banget nih. Ini tafsirnya. Inna sya' ya sungguhnya menginginkan. Inna sya' al-musyrikina ay. Inna sya' al-musyrikina. Inna sya' al-musyrikina ayal tazimu bil uhudi ma damatil ghalabatu li ghairihim amma idza sya'aru bil quwwati Amma idza sya'aru bil quwwati 'alal mu'minina fa innahum la yara'u la yura'una yura'una qarabatihi wala yaghurannakum minhum ma yu'amilunakum bihi waqtal khawfi minkum wa innahum yaquluna lakum kalaman bi alsinatihim litardaw anhum walakin qulubahum ta'ba dzalika wa aktsaruhum mumtaridu ya mutamarriduna alal islami naqiduna lil ahdi ya Allah sesungguhnya sangat menginginkan orang-orang musyrik itu, bukan syaknya itu keadaan sesungguhnya keadaan orang musyrik sesungguhnya keadaan orang musyrik itu ingin memegang teguh perjanjian selama mereka menang atas selainnya. Astagfirullah. Ya. Jika baca sebelumnya nih Ustaz, belum beroja, error. Belum beroja ayah. Ya, belum. Ya udah, anak aja nggak ngatin ya nggak apa-apa. Taip. Ya, nah Ustaz. Ya, sesungguhnya keadaan orang musyrik, mereka mau memegang teguh perjanjian selama mereka menang atas selain mereka. Artinya kalau mereka unggul sama musuhnya baru mereka komitmen dengan perjanjian. Tapi kalau mereka kalah mereka tidak mau membangun perjanjian. Amma idza sya'ru. Adapun apabila mereka merasa bahwa mereka memiliki kekuatan atas orang beriman, maka sesungguhnya mereka tidak memperhatikan adanya hubungan kekerabatan, tidak pula ya mereka menjaga perjanjian. Maka janganlah menipu kalian hubungan muamalah dengan mereka waqtal khawfi minkum, di waktu adanya ketakutan dari kalian. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka mengatakan kepada kalian ucapan dengan lisan mereka agar kalian ridho kepada mereka, akan tetapi hati mereka itu menyangkal demikian. Dia cuma manis di bibir aja gitu ya, sementara hatinya menyangkal apa yang diucapkan lisannya. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang menolak Islam. Naqiduna lil ahd, ya, dan mereka juga melanggar perjanjian. Taib ya, mungkin sampai sini untuk materinya ya. Nah. Bu Delis bertanya kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan bismillah? Jawabannya karena sebagaimana kita baca ya. Kan dari kemarin kita dari ayat 1 sampai ayat berapa tadi nih? Sampai ayat 8. Semuanya itu bicara tentang orang musyrik ya. Semuanya itu bicara tentang orang musyrik. Jadi karena surat ini bicara orang-orang musyrik, sementara orang musyrik adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin dikatakan bahwa makhluk melata di muka bumi yang paling buruk adalah mereka orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak berhak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa surah At-Taubah tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena kan makna bismillahirrahmanirrahim itu kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara orang-orang musyrik yang dibawakan kisahnya dalam surah At-Taubah ini adalah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang paling kuat yang menjelaskan kenapa surah At-Taubah tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah. Pak Junaidi, ini bertanya apa ngasih tahu nih? Orang-orang kafir yang menyatakan Islam adalah ajaran kekerasan, mereka berupa dalam kitab mereka, dalam kitab perjanjian lama, bahkan lebih keras lagi dalam syariatnya. Dalam perjanjian baru memang lebih lembut daripada perjanjian lama. Islam hadir sebagai sintesis dari kedua kitab tersebut, artinya tidak kelas tapi juga tidak terlalu lembut. Allah besok gimana Pak Ustaz? Ya, betul, betul sekali. Saya pernah lihat di YouTube ya, jadi ada social eksperimen di mana ada seorang Muslim di Eropa gitu ya, melakukan social eksperimen. Jadi Bible mereka itu dibungkus dengan Al-Quran. Lalu dibacakanlah ayat-ayat yang isinya adalah kekerasan. Padahal ini adalah Bible ya. Dan memang di Bible banyak kalimat-kalimat yang apa namanya, kalau mereka mengatakan Al-Quran itu berisi kekerasan, maka secara logika Bible itu lebih keras daripada Al-Quran. Karena banyak sekali ayat-ayat Bible itu yang isinya mengajak peperangan ya dan sebagainya. Nah, ketika dibacakan kepada mereka ini adalah Quran, oh, mereka bilang, wah, kitab macam apa ini gitu kan. Padahal ini Bible. Nah, setelah mereka sumpah serapa kepada Islam dan juga Al-Quran, baru disingkap covernya. Ternyata yang baru saja mereka cela adalah Bible. Ya, jadi kalau mereka bilang Islamnya agama kekerasan, betul kata Pak Junaidi ya, bahwa isi dari perjanjian lama itu lebih banyak memuat peperangan dibandingkan Al-Quran gitu ya. Nah, padahal kan kalau kita baca Al-Quran, perintah perang itu kan nggak yang apa namanya tujuannya untuk membunuh orang. Ya, sering kita lihat bagaimana di Al-Quran ini perintah-perintah peperangan itu dalam rangka membela diri, dalam rangka menjaga kehidupan, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuannya bukan untuk membunuh orang ya. Nah. Tapi dalam Bible itu selain manusia yang diinikan segala tanaman apa anak kecil anak perempuan juga diinikan Ustaz. Saya suka baca Bible juga. Iya betul ya. Jadi kalau mereka bilang agama kita ini agama kekerasan ya hanya berdasarkan pemahaman tekstual ya tentu Bible lebih parah lagi kalau paham cara memahami secara tekstual gitu ya. Ya betul sekali. Iya. Nah. Nam ya, kata Bu Siti Herbaria, yatim ini sering dijadikan alasan oleh orang kafir bahwasanya orang Islam suka berperang ya. Padahal kan kalau mereka baca ayat secara utuh jelas sekali di penutupnya kan fa in tabu aqamus salata wa atuz zakata fakhlu sabilahum. Jadi tujuan kita memerangi orang-orang kafir itu bukan dalam rangka membunuh mereka, bukan dalam rangka membinasakan mereka, bahkan di Islam ada adab dalam berperang ya, seperti tadi kata Bu Nurul ya, bahwa dalam peperangan Islam itu kan nggak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua, orang-orang yang bisa berperang, tidak boleh berbuat kerusakan ya. Kemudian kalau ada yang menyerah tidak boleh dibunuh ya, orang yang menyerahkan dirinya tidak boleh dibunuh gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini sekalipun mereka menerima adanya peperangan tapi ada aturan yang sangat ketat karena tujuan utamanya bukan untuk membinasakan orang ya, tapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayat ini ditutup dengan fa in tabu. Artinya jika mereka menerima Islam selesai perangnya. Bahkan ada berperang dalam Islam ya, yang pertama itu ditawarkan dulu mau menerima Islam atau tidak. Kalau mau menerima perjanjian atau tidak, mau bayar dizya atau tidak. Jadi enggak langsung perang. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang damai ya, karena mengedepankan perdamaian. Jadi enggak langsung diperangi. Ada tahapan-tahapannya. Nah, yang maka kita bersyukur ya, kita dilahirkan dari rahim ibu yang muslim, maka kita wajib bersyukur nikmat ini dengan menjadikan diri kita hamba dari Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin sampai sini untuk materinya, semoga apa kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.